إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله. Masih kita pada hadis yang ke-338. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwa ketika dibuka kota Mekah oleh Rasulullah SAW, ini Allah berikan kemenangan pada Rasulullah SAW dan masuk ke Mekah, tiba-tiba ada seorang dari Bani Hudzail yang membunuh seorang dari Bani Laits atau Banu Bakr dari Bani Kinanah yang pernah ada urusan darah dan membunuhnya karena katanya masih memiliki hutang darah. Maka Nabi SAW memperingatkannya dan berdiri di mimbar kemudian mengatakan inna allaha azza wa jal qad habasa an makkata al-fil wa sallata alaiha rasulahu wal mu'minin wa innaha lam tahilla li ahadin kana qabli wa la tahillu li ahadin ba'di wa innama uhillat liya sa'atan min nahar وإنها ساعتي هذه حرام لا يعضد شجرها ولا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل وإما أن يفدى. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم memperingatkan di mimbar dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menahan pasukan bergajah dari Mekah dan juga telah menguasakan untuk Rasulullah dan kaum mukminin Mekah. Dan sesungguhnya Mekah tidak halal untuk siapapun sebelumku dan tidak halal untuk siapapun setelahku. Yani tidak halal untuk menumpahkan darah di dalamnya. Dan sesungguhnya dihalalkan bagiku hanya sesaat di siang hari. Dan saatku sekarang ini haram. Yani diharamkan tidak boleh mencabut pohonnya. Tidak boleh mengambil rumput-rumputnya atau mencabut rumput-rumputnya. Wala yu'dad syaukuha, dan tidak boleh pula dicabut pohon-pohon durinya atau semak belukarnya. Wala tultaqat saqitatuha, dan tidak diambil barang-barang temuannya kecuali untuk orang yang akan mengumumkannya, yang keluarganya terbunuh. Yani memiliki keluarga yang terbunuh, maka dia memiliki hak bi khairin nadharain, dengan apa yang lebih baik dari dua perkara. Imma membunuhnya dengan qisas, membunuh pelakunya dengan qisas, au yufda, atau diberi diyat, yakni meminta menuntut diyatnya. Dan ini tentunya adalah ungkapan dari apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man qutila madluman faqad ja'ala Allahu liwalihi sultana." Barang siapa yang keluarganya terbunuh dengan zalim, maka diberikan wali-walinya, keluarganya, hak sultan, yani hak untuk menuntut qisas atau menuntut diyat bi khairin nadharaini, imma an yaqtul wa imma an yufda. Faqama rajulun, tiba-tiba bangkitlah seseorang dari ahlul Yaman yang dijuluki dengan kunyah Abu Syah. Faqala ya Rasulullah uktubu li, tulislah khutbah itu untukku. Maka Rasulullah pun mengizinkan dan memerintahkan para sahabatnya untuk menulis. Uktubu li Abi Syah, tulislah untuk Abu Syah. Thumma qama al-Abbas, Kemudian bangkitlah Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengatakan, ya Rasulullah, illa al-idkhir, kecuali idkhir, ilalang, fa innaha naj'aluhu fi buyutina wa quburina, karena kami biasa memakainya untuk rumah-rumah kami dan untuk kuburan-kuburan kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, illa al-idkhir, iya, kecuali al-idkhir. Kalimat-kalimat yang asing dalam hadis ini sesungguhnya sudah diterangkan ketika kita menerangkan terjemahnya, ya. Tapi tidak apa-apa kita sebut kembali. Yang pertama kalimat Hudail. Hudail dengan ditomahkan haknya, kemudian dal yang fathah, kemudian ya falam, dan kemudian lam, ya. Yani mudhariyah, dia dari Bani Mudhar. Masyhurah, yang dikenal dari kalangan Arab, dari Bani Mudhar. La tazalu masakinuha bilqurbi min Makkah. Dan tempat mereka masih sampai sekarang, atau masih dalam keadaan dekat di Makkah. Yani suku-suku tersebut berada di sekitar Makkah. Sedangkan Laits bimuthannah al-muthallathah, qabilatun masyhurah tansib ila Laits ibn Bakr ibn Kinanah. Yani satu suku yang nasabnya kepada Laits ibn Bakr ibn Kinanah, sehingga kadang disebut dengan Bani Laits, kadang disebut dengan Banu Bakr, langsung kepada bapaknya Laits, yaitu Bakr. Dan yang lebih dikenal lagi tentunya suku besarnya, yaitu Bani Kinanah. Hanya kalau kita sebutkan Bani Kinanah akan mencakup sekian suku, sehingga yang dimaksud di sini adalah Banu Laits atau Banu Bakr dari suku Mudhar pula. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan larangan-larangan di Mekah. La yu'dadu syajaruha, tidak dicabut pohon-pohonnya, didomahkan ya'nya yu'dad, kemudian sukunul ain, disukunkan ainnya dan difathahkan dadnya yu'dad, akhiruhu dal, dan diakhiri dengan dal, ay la yuqta', maknanya tidak diputus atau tidak dicabut pohon-pohonnya, tidak ditebang pohon-pohonnya. Wa la yuqtala khalaha, dan tidak pula yuqtala khalaha, didomahkan diyaknya, kemudian disukunkan kha, dan kemudian difathahkan taknya dan juga lamnya al-maqsura. Maka dibaca yuqtala. Yang dimaksud dengan khalaha, dan yuqtala juga diambil dari kata khalah, adalah ar-rutab min al-hashish, yakni rerumputan yang masih hijau. Ai la yujazzu wa la yuqta', yakni jangan dicabut dan jangan dipotong. Sedangkan kalimat la yutaqat saqitatuha ma'ruf, karena ada khusus dalam fikih masalah luqatah. Luqatah adalah barang temuan, sehingga makna yutaqat saqitatuha, tidak diambil saqitatuha. Saqitah adalah sesuatu yang jatuh, terjatuh dari seseorang. Harta benda manusia yang terjatuh di haram tidak boleh diambil oleh siapapun, biarkan di sana, kecuali limunshidin, kecuali bagi orang yang akan mengumumkannya. Yang di sini dikatakan limunshidin ismun fa'il atau ismu fa'il min anshada yunshidu fahuwa munshid wa huwa al-mu'arrif 'ala al-luqatah, yaitu seorang mu'arrif, seorang yang menerangkan tentang sesuatu yang hilang. Telah ditemukan barang ini di sini, demikian keadaannya, barang siapa yang kehilangan hendaklah menemui kami di sini. Ini namanya mu'arrif. Kalau dia mau mengumumkan silakan, kalau tidak biarkan barang itu di tempatnya sampai pemiliknya kembali ke tempatnya, atau biarkan terus di sana. Demikian hukum di Mekah. Kemudian waman lahu qatilun, waman kana lahu qatil, barang siapa yang memiliki keluarga yang terbunuh, maka bi khairin nadharain, baginya ada dua pilihan. Nadharain yakni akhdud diyah awil qisas, dua pandangan yang dia pilih, apakah akhdud diyah, mengambil diatnya, atau qisas. An yudiyah bisukunil waw ayu'tal qatil aw awliya'uhu ad-diyah li awliya'il maqtul. Kalimat yudia dalam lafaz kita disebut dengan yufda. Ini saufa maujud. Di dalam nuskah yang lain disebutkan bukan yufda dengan kata fidyah, tetapi dengan yudia yang maknanya diberi diat. Naam. Qala bisukunil waw ay yu'tal qatil. Dengan disukunkan wawnya yudia, maknanya adalah diberi. Al-qatil aw awliya'uh adiyah li awliya'il maqtul. Orang yang membunuh tadi wajib memberikan tebusan diat kepada keluarga orang yang terbunuh. Jadi tuntutan bagi sang pembunuh itu dengan tuntutan diat itu bukan diberikan untuk baitul mal, bukan diberikan kepada penguasa, tapi diberikan kepada keluarga orang yang terbunuh. Nah, sedangkan Abu Syah, seorang dari Yaman, seorang sahabat dari Yaman yang meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah uktubu li, tulislah untukku. Itu adalah Abu Syah dengan Shin al-Mu'jamah. Shin dengan titik tiga. Ba'daha alif dan setelahnya alif, kemudian ha. Dan dia selalu ha bil waqfi wad darji. Apakah berhenti ataupun langsung dibacanya, tetap dalam keadaan ha. Wala yuqalu bit ta, tidak dibaca dengan ta. Beda dengan syah kalau kita menyebutkan kambing. Disebut dengan syat. Iya kan? Kalau berhenti, syah. Kalau bersambung, syatun. Au agnam. Syatun jadi tak dia. Kalau bersambung, aslinya tak. Syatun. Kalau berhenti, syah. Aulim walau bisyah. Tetapi kalau kita mau lanjutkan, aulim walau bisyatin. Dan seterusnya. Tetapi syah di sini, Abu Syah, dia tetap ha. Fil waqfi wa fid darji. Fil waqfi wa fil wasli, tetap dalam keadaan ha. Naam, Abu Syah, naam, atau Abu Syahin, tetap ha. Demikian, kalimat atau nama Abu Syah dan beliau, seorang sahabat yang memang dikenal dengan kunyahnya. Tidak dikenal dengan namanya, tapi dikenal dengan kunyahnya Abu Syah. Al-Idhir, dikasrohkan hamzahnya, bikasril hamzah, wa ba'daha dhalun, fahakha'un, mu'jamatain. Jadi dibuka, baca bukan iddikhar, bukan adkhir, tetapi dibaca idkhir, illal idkhir. Qala thumma ra'ah, hadalah nabatun ma'rufun tayyibur ra'ihah, daqiqul asl, saghir syajar. Dia adalah pohon yang ma'ruf, baunya agak enak, baik baunya, daqiqul asl, bentuk batangnya kurus, saghir syajar, pohonnya kecil. Ini yang saya terjemahkan tadi dengan ilalang. Allahu ta'ala alam. Tetapi kalau dikatakan untuk membuat rumah, saya pernah lihat bagaimana mereka membuat rumahnya. Dan di tanah liat dicampur dengan ilalang tadi. Maka, wallahu ta'ala alam, bisa jadi yang dimaksud idkhir adalah ilalang yang untuk mencampur tin tadi, supaya ketika dia keras, tanah liat tadi keras, maka dia akan mengkait satu dengan lainnya karena ada serat-serat dari ilalang tadi. Demikian pula ketika mereka mengubur atau membuat kumpalan-kumpalan untuk kuburan, mereka juga dengan dicampur dengan idkhir tadi. Wallahu ta'ala alam. Demikian pula ketika dalam riwayat sahabat radhiyallahu ta'ala anhu yang terbunuh dalam perang Uhud, yang tidak memiliki kain untuk kafannya. Ketika kafannya dinaikkan ke kepalanya, maka kakinya terbuka. Kalau diteruskan ditutup untuk kakinya, maka kepalanya terbuka. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menutupi kepalanya, wayaj'al fi rijlaihil idkhir, dan dijadikan untuk menutupi kakinya idkhir tadi. Demikian ikhwan fillah na'udzubillah, pohon yang kecil, kurus, dalam keadaan baunya harum, biasa dipakai oleh mereka, oleh orang-orang Arab, untuk rumah-rumah mereka dan untuk kuburan-kuburan mereka. Baik. Ma yustafadu min hadzal hadis, ma yukhad min al hadis min al fiqh. Apa yang diambil dari hadis ini dari faedah-faedah fiqhiyah? Pertama, dijelaskan dulu bahwa hadis ini sudah pernah lewat di dalam babul hajj, dalam bab hormat Makkah, sehingga sebagian fawaidnya sudah dibahas di sana. Sehingga di sini adalah faedah-faedah yang berkait dengan pembahasan bab, yaitu masalah qisas, atau faedah-faedah yang merupakan ziyadah. tambahan-tambahan faedah atau rincian faedah. Maka dikatakan di sini oleh Asy-Syarih wa huwa Syekh Abdullah Al-Bassam, qala taqaddamat akthar ma'ani hadzal hadis fi kitabil hajj. Sudah lewat kebanyakan makna-makna dan faedah-faedah dari hadis ini dalam kitabul hajj. Wa naj'aluha huna mufassilina al-fawaid az-zawaid. Maka yang kita jadikan di sini sebagai faedah adalah mufassilina al-fawaid, rincian-rincian faedah yang merupakan zawaid. Zawaid yang izaidah. Rincian-rincian faedah yang merupakan tambahan-tambahan dari apa yang sudah kita bahas dalam kitabul hajj. Yang pertama, fihi dalilun ala anna makkata futihat unwatan. Kita dapatkan dari hadis ini faedah bahwa Makkah dibuka dalam keadaan unwah. Unwah, yani dengan kekerasan, dengan perang. Yani bukan begitu saja masuk tanpa peperangan. Ini bukti dalil dari hadis ini adalah ketika Rasulullah mengatakan uhillat li sa'atan min nahar, dihalalkan untukku sesaat dari siang hari. Dihalalkan apa? Pertumpahan darah. Berarti terjadi atau tidak terjadi? Terjadi. Kalau terjadi pertumpahan darah berarti unwatan atau silman, dikuasai Mekah dengan damai atau dengan terjadi pertumpahan darah? Berarti terjadi pertumpahan darah. Yang terjadi pertumpahan darah disebut dalam bahasa Arab dengan unwah. Id habsullahi anha al-fil. Habasallahu anha al-fil. Wasallata alaiha rasulahu wal-mu'minin. Karena Rasulullah SAW mengatakan dengan kalimat sallata alaiha rasulahu wal-mu'minin. Kalimat sallata, yusallit. Apa maknanya yusallit? Menguasai. Dan yusallit itu menguasai setelah menang perang. Ya, ini dikalahkan maknanya. Dikalahkan dan dikuasai. Berarti pada kalimat ini atau pada hadis ini ada dua yang menunjukkan bahwa Mekah dibuka dengan unwah. Satu, kalimat dihalalkan untukku sesaat dari siang hari, berarti terjadi pertumpahan darah. Dan yang kedua, Allah sebut dengan kalimat sallata alaiha rasulahu wal mu'mini. Allah jadikan Rasulullah dan kaum mukminin memenangkan peperangan dan menguasai mereka. Qala An-Nawawi fi syarh Muslim, berkata An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Muslim, min khasa'isil haram alla yuharab ahluhu. Di antara keistimewaan-keistimewaan Mekah dan negeri haram adalah untuk tidak diperangi penduduknya. Fa in baghaw ala ahli al-'adl, walaupun mereka menentang orang-orang yang adil. Ini walaupun penduduk haram menentang orang-orang yang adil, tidak boleh mereka diperangi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghalangi pasukan bergajah untuk jangan sampai menyerang orang-orang Mekah. Padahal di Mekah waktu itu siapa? Musyrikin. Tetapi Allah tetap menghalangi pasukan bergajah untuk memuliakan Baitullah, Ka'bah, dan juga untuk tidak terjadinya pertumpahan darah di daerah haram walaupun penduduknya masih musyrikin. Faqad qala ba'dul fuqaha, berkata sebagian ahli fiqih, yuhram qitaluhum bal yadhiqu 'alaihim hatta yarji'u ila at-ta'ah. Haram untuk memerangi mereka, memerangi penduduk Mekah, penduduk haram, walaupun mereka bughat. Apa bughat? Dikatakan di sini baghaw ala ahli al-'adl, artinya dia bughat, menjadi penentang, pemberontak terhadap penguasa yang adil. Ini kalau penguasa Hijaz atau penguasa jazirah, jazirah Arabiyah, tiba-tiba ditentang oleh penduduk haram dan penduduk haram memberontak, tetap mereka tidak boleh diperangi. Begitu maknanya. Bagaimana kalau tidak diperangi? Bagaimana mengatasi pemberontakan di sana? Yuhram qitaluhum bal yadhiqu 'alaihim hatta yarji'u ila at-ta'ah. Berarti yadhiqu 'alaihim, dipersempit atas mereka. Yudayyiq. Dipersempit itu bagaimana? Dikepung. Dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini, dilarang, sampai mereka terkepung dan sempit untuk tidak bisa berbuat apapun selain taat. Wa yadkhulu fi ahkamil 'adl. Dan kemudian masuk dalam hukum-hukum penguasa yang adil. Wallahu ta'ala alam. Nanti ada qaulul jumhur. Kita akan baca qaulul jumhur. Wa qaulul jumhur. Yuqataluna ala baghihim. Ida lam yumkin ردهم عن البغي إلا بالقتال لأن قتال البغاة من حقوق الله تعالى لا يجوز إضاعتها فحفظها في الحرم أولى من إضاعتها. Berkata jumhur para ulama bahwa para pemberontak tadi, para bughat yang diharam, yuqataluna bibaghihim, mereka diperangi, boleh diperangi karena pemberontakan mereka. Idza lam yumkin radduhum 'anil baghy illa bil qital, kalau memang tidak mungkin menghalangi mereka dari pemberontakan, tidak mungkin menahan mereka kecuali dengan perang, maka tidak mengapa diperangi mereka. Kenapa? Li'anna qitalul bughat min huquqillah ta'ala, karena memang memerangi pemberontakan itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Tentunya sudah pernah kita baca ayatnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kemudian Allah katakan fa in baghat ihdahuma فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. Allah SWT menyatakan kalau dua kelompok orang beriman berperang, damaikanlah antara keduanya. Tetapi kalau salah satunya dari orang-orang beriman itu, orang-orang yang masih muslim tadi, adalah orang-orang yang bagat, bagat yakni bughat. Bughat adalah menentang penguasa yang sah, menentang penguasa muslim, maka orang yang demikian dikatakan bughat. Kata Allah, فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي. Kalau salah satu golongan tadi adalah golongan bughat, maka perangilah orang-orang yang bughat tadi, kata Allah. حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, sampai kembali kepada perintah Allah. Karena Allah yang menyatakan, فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي, perangilah mereka yang bughat, maka ini adalah hak Allah yang harus ditunaikan. Kalau hak Allah harus ditunaikan, maka dikatakan حِفْضُهَا fil haram aula min idha'atiha, maka menjaga hak Allah di daerah suci, di daerah haram, lebih utama lagi daripada menjaga hak Allah di tempat lain. Kalau menjaga hak Allah, maka tentunya di tempat haram lebih diutamakan. Demikian ucapan jumhur para ulama, wallahu ta'ala alam. Para fuqaha tadi yang menyatakan tidak bolehnya memerangi sama sekali karena ketegasan ucapan Rasulullah SAW yang berkata dengan kalimat la yahillu li ahadin qabli wa la yahillu li ahadin ba'di, tidak halal bagi siapapun sebelumku dan tidak dihalalkan siapapun setelahku. Ini khonibina azakumullah yang menunjukkan larangan yang sangat tegas sekali oleh dari Rasulullah SAW untuk menumpahkan darah di daerah haram. Daerah haram sudah disebutkan batas-batasnya adalah di dalam batas-batas miqat. Dalam batas-batas miqat haji, itulah yang disebut daerah haram, Mekah dan sekitarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Faedah yang kedua, anna Makkah al-Mukarramah lam tahilla li ahadin wa annaha la tazalu wa lan tazalu muharramah. Fala yu'dad syajaruha wa syauquha wa la yuqta' aw yujazzu khalaha. Fa fi hadha bayanu syarafiha wa hurmatiha 'inda Allah ta'ala. Faedah yang kedua, bahwa Makkah al-Mukarramah adalah tidak pernah dihalalkan untuk siapapun walaupun sebelum Rasulullah SAW. Berarti Makkah diharamkan, disucikan sejak pertama kali diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan dalam nas-nas hadis, dalam lafaz-lafaz lainnya disebutkan bahwasanya Makkah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak awal pertama diciptakannya. Maka tetap dalam keadaan suci dan tidak halal untuk menumpahkan darah di sana dan tidak pernah dihalalkan kepada siapapun, kepada nabi-nabi sebelumnya, sampai ketika dikatakan di sini illa sa'atan min nahar, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghalalkannya untukku sa'atan fin nahar, dihalalkan untukku sesaat di siang hari. Berarti kesucian Makkah dikatakan la tazalu wa lan tazalu muharrama, terus menerus dan tetap dalam keadaan suci, tidak pernah dihalalkan. Fala yu'dad syajaruha, maka terus menerus tidak boleh dicabut pohon-pohonnya, semak belukarnya, tidak boleh pula dicabut atau dipotong rumput-rumputnya. Fa fi hadza bayanu syarafiha, dan ini keterangan tentang betul-betul sangat mulianya Mekah dan daerah suci Mekah. Dan sungguh sangat tinggi kedudukan Mekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, istafada min hadzal hadits istathna min dzalika ma anbathahu al-adami, bahwa yang dikecualikan dari larangan-larangan tadi adalah apa yang memang ditanam oleh manusia, bukan tumbuh sendiri. Wa ma wajada maqtu'an, dan apa yang didapati sudah putus atau sudah tumbang. Misalnya melihat pohon sudah tumbang, maka boleh diambil kayunya untuk kayu bakar, karena sudah tumbang sendiri. Atau dalam keadaan pohon sudah tercabut dari akarnya, maka itu boleh diambil. Atau memang pohon yang ditanam oleh manusia, seperti manusia yang bercocok tanam di daerah haram misalnya, menanam sesuatu untuk diambil buahnya, untuk dipanen, dan kemudian ditanam kembali pohon itu dengan pohon yang baru. Seperti ketika menanam gandum, tentunya gandum itu akan dipanen dari akar-akarnya dan kemudian ditanam kembali gandum yang baru. Yang demikian dikecualikan. Wa ra'yul baha'im, demikian pula yang dibolehkan adalah menggembalakan ternak. Ini dikecualikan. Karena sejak zaman Rasulullah pun, Rasulullah bahkan sendiri dan juga para sahabat menggembalakan. Dan dalam keadaan memiliki kambing-kambing dan unta-unta yang makannya dari rerumputan dan semak-semak yang ada di sana. Berarti ini adalah dikecualikan. Wal kam'ah wal idkhir. Dan yang disebut dalam lafaz hadis yang dikecualikan adalah al-idkhir. Fahadihi mubahah. Maka itu semua adalah sesuatu yang dikecualikan dari larangan-larangan umum tadi. Yang keempat, inna luqatatul haram la tahillu illa liman arada ta'rif 'alayha, bahwa barang-barang temuan di daerah haram tidak boleh diambil. Maka ini peringatan bagi para hujjaj, bagi para mu'tamirin, orang-orang haji dan orang-orang yang umrah, menemukan apapun di sana jangan diambil. Menemukan dompet, menemukan tas, menemukan uang, menemukan apapun jangan diambil. Kecuali untuk mengumumkannya. Kalau kamu merasa repot untuk mengumumkannya, maka jangan diambil. Lebih selamat. Karena paling tidak dia selamat dari pelanggaran terhadap hadis Rasulullah SAW yang menyatakan la yultaqat saqitatuha illa limunshidin. Tidak diambil barang-barang yang temuan atau barang-barang yang ada di sana yang merupakan barang yang hilang dari seseorang, kecuali bagi orang yang mau mengumumkannya, hatta yajidaha sahibah, sampai didapati pemiliknya, baru diberikan kepada pemiliknya. Tentunya yang demikian repot, maka lebih selamat kamu dan lebih aman, lebih mudah untuk membiarkannya pada tempatnya. Dan kalau ada seseorang yang kehilangan sesuatu, carilah di tempat dia kehilangan. Mudah-mudahan kalau mereka kaum muslimin, kaum mukminin yang memiliki ilmu tentang kesucian Mekah, akan didapatkan barangnya masih utuh, tidak berubah tempatnya sama sekali. Khonibidina azakumullah, hanya saja sayang sebagian kaum muslimin sudah meninggalkan ilmu tentang agamanya sehingga mereka tidak mengerti hukum-hukum tersebut. Mereka bahkan bukan hanya mengambil yang di bawah yang terjatuh, bahkan mereka mengambil dari kantongnya orang. Yani munculnya copet dan sebagainya di haram. Dan tentunya orang yang seperti ini dosanya lebih daripada copet-copet biasa, karena dia melakukan dua perkara dosa, yang satu lebih besar dari yang lain. Mencurinya sudah dosa, sedangkan dia melanggar kesucian haram lebih besar lagi dosanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang demikian. Faedah yang berikutnya, fa'idha aisa min sahibiha. Bagaimana sekarang kalau orang mengambilnya, rencana untuk mengumumkannya, tetapi diumumkan, tidak didapati pemiliknya, tidak ditemukan pemiliknya. Apa yang dilakukan? Dikatakan di sini, fa'in lam yajid sahibaha, atau fa'in aisa min sahibiha. Kalau putus asa dan tidak mendapatkan pemiliknya, tasaddaqa biha anhu bin niyati ta'widhihi anha. Disedekahkan, kata para ulama, atas nama orang yang hilangnya. Sehingga ketika kamu berikan sebagai sedekah, maka itu bukan kamu yang bersedekah, tapi atas nama orang yang memilikinya. sehingga pahalanya untuk orang yang memilikinya. Idza jaa yatlubuha, dan kalau dalam keadaan datang orangnya setelah disedekahkan, maka berikanlah gantinya dari kamu sendiri, karena kamu yang bertanggung jawab. Biniyati ta'widhihi anha. Apa makna biniyati ta'widhihi anha? Dengan niat untuk mengembalikannya kepada orangnya, mengganti dari dia. Ta'wid adalah mengganti, iwadhan. Iwadhan anma qad tasaddaqa, mengganti apa yang sudah disedekahkannya kalau ternyata datang. Idza jaa yatlubuha. Jadi disedekahkan atas nama orang yang memiliki. Tiba-tiba orang yang datang, maka dia harus berniat, ini saya sedekahkan atas nama dia, dan kalau datang saya akan ganti. Begitu. Sehingga ketika betul-betul datang, ganti dari dirimu, dan insyaallah sedekah tadi akan diberikan sebagai pahalamu. Nah, faedah yang kelima, kitabatul ilmi. Faedah yang kelima yang disebutkan dalam hadis ini adalah faedah yang berkaitan dengan ilmu, yaitu dianjurkannya untuk mencatat ilmu. Mencatat faedah-faedah ilmu. Fa fiha hifdhuh wa taqyiduh 'ala dhaya'. Dan dalam mencatat akan terjaga ilmu dan akan tertahan atau terikat ilmu dari hilangnya ilmu tersebut, akan terpelihara tidak hilang. Qayyidul ilmi bil kitabah. Qayyidu al ilmi bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan menulis, mencatat. Nah, jangan merasa diri seperti Abu Hurairah, mendengar kemudian hafal. Mendengar kemudian hafal. Siapa kalian? Siapa Abu Hurairah? Maka ingat, dicatat kemudian dihafal. Nah, ikhwan fillah na'azakumullah, ini juga faedah yang penting. Wa qad hasallahu ta'ala 'ala kitabatihi biqaulih. Dan Allah pun menganjurkan untuk menulis dengan ayat yang pertama turun, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Sampai pada kalimat 'allamal insana ma lam ya'lam, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan dengan pena, mengajarkan tulis menulis. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan kepada manusia yang tadinya mereka tidak tahu. Dan umminya Rasulullah SAW adalah sesuatu yang Allah takdirkan dengan satu hikmah yang besar, sehingga Al-Quran dalam keadaan diimani oleh seluruh kaum muslimin dan dipercaya dalam hati kecil orang-orang kafir bahwa itu betul-betul dari Allah. Karena tahu Rasulullah tidak pandai menulis, Rasulullah tidak bisa membaca. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini hikmah. Tetapi ini sesuatu yang sifatnya pribadi Rasulullah SAW dan tidak berkaitan dengan din, yang dikatakan dengan jibiliyah. Jibiliyah ini sesuatu yang hanya terjadi pada kasus tertentu pada diri pribadi Rasulullah SAW, yang bukan berarti disunahkan kita untuk mengikutinya. Karena Rasulullah ummi, maka kita dianjurkan untuk ummi seluruhnya. Tidak. Tidak demikian. Karena jelas diajarkan untuk menulis, diajarkan untuk membaca, dan diajarkan pula untuk belajar. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, masalah tulis menulis ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW ummi tidak menjadi dalil bahwa kita pun harus demikian. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, perkara jibiliyah dan perkara sunnah harus kita pahami. Dan batasannya memang sangat rinci dipahami oleh para ulama. Kalau ada satu nas dari Rasulullah SAW yang memujinya, atau nas dari Rasulullah SAW yang menyebabkan atau menyebutkan Rasulullah suka dan sebagainya, maka inilah yang dikatakan sunnah, yang kita dianjurkan untuk mengikutinya. Maka kalau Rasulullah mengatakan atau dikatakan oleh para sahabatnya bahwa Rasulullah SAW suka dengan qumsan, dengan kamis, maka itu adalah sunnah, bukan jibiliyah. Itu sunnah yang dianjurkan, dan para ulama menyatakan bahwa itu adalah sunnah. Karena Rasulullah SAW memujinya, dan Rasulullah SAW suka dengan yang putih, itu juga merupakan sunnah, bukan jibiliyah. Tetapi kalau sesuatu yang Rasulullah mengerjakan, tetapi Rasulullah SAW dalam keadaan tidak memuji, tidak menyambut, tidak mengkhususkan, sampai bahkan Rasulullah mengatakan dengan pribadinya, aku tidak suka, seperti memakan daging dhab yang ketika Rasulullah SAW ditawari daging tersebut, Rasulullah mengatakan, itu bukan makanan kaumku, aku tidak suka. Yang ini membiarkan para sahabat tidak mencerca, tidak kemudian memuji, membiarkannya mereka makan, hanya saja Rasulullah tidak suka dan mengatakan, aku tidak suka karena itu bukan makanan kaumku. Yang ini tidak terbiasa. Baru dikatakan, itu jibilliyah. Tetapi kalau sudah ada sebutan bahwa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini baik, ini demikian, ini demikian, ini demikian, seperti makanan-makanan yang baik, dalam keadaan disebutkan ketika berbuka puasa dengan tamar, maka itu sunnah. Tetapi ketika makanan pokoknya, apakah kalian mau makan pokok dengan gandum, dengan korma, dan sebagainya, itu sesuatu yang sifatnya jibilliyah. Maka berbeda makanan pokok, silahkan. Tetapi ketika disebutkan sunnahnya untuk berbuka dengan tamar, maka itu menjadi sunnah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kalau sudah ada nas yang memuji, atau nas yang menganjurkan, atau nas yang menyebutkan kalau Rasulullah SAW suka yang ini, suka yang itu, maka itulah yang dikatakan sebagai sunnah yang dianjurkan kita mengikuti jejak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, di dalam ayat lain Allah sebutkan, nun wal qalami wama yasturun. Allah bersumpah demi pena dan dengan apa yang ditulisnya. Ini peringatan. Ya, ini peringatan betapa pentingnya urusan pena dan penulisan. Ini urusan tulisan tulis menulis. Wa fil kitabati masalihud dunya wal akhirah, dan dalam masalah mencatat dan menulis ada maslahat-maslahat yang besar. Maslahat dunia juga didapat dengan tulis menulis, maslahat akhirat juga didapat dengan tulis menulis. Qauluhu, yang keenam faedah yang kita dapatkan dari hadis ini adalah, wa man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadharain. Ini yang berkaitan dengan bab, barang siapa yang keluarganya terbunuh atau memiliki saudara yang terbunuh, maka dia memiliki dua pilihan. Imma an yaqtul wa imma an yuda, aw na'am an yuda fihi dalilun ala anna li awliya'il maqtul wa hum warasatuhu al-'afwu mutlaqan wa huwa afdal lahum wal 'afwu ila diyah wa anna lahumul qisas wa at-takhir. Bahwasanya ini dalil bahwa wali-wali keluarga dari orang yang terbunuh, dalam kurung disebutkan warasatuhu, sebagaimana kita bahas kemarin bahwa yang dimaksud awliya'uhu adalah warasatuhu, mereka dalam keadaan memiliki hak beberapa pilihan. Al-'afwu mutlaqan, memaafkan secara mutlak. Memaafkan secara mutlak adalah tidak menuntut qisas, tidak pula menuntut diyat. Karena disebutkan dalam Al-Quran yang demikian, Rasulullah SAW menyebutkan secara global bahwa dia memiliki dua pilihan, tapi tentunya pilihan tiga tidak disebut karena itu sesuatu yang sifatnya tidak ada diyatnya, tidak pula ada qisasnya, sehingga itu adalah kembali kepada pribadi masing-masing. Yang diberikan oleh Rasulullah SAW dua pilihan adalah haknya. Hakmu ini sama ini. Kalau tidak mau mengambil hak ini, ya silahkan. Paham ya? Ambillah dua hak ini. Mau yang ini, kisos, atau mau yang ini, menuntut diat. Itu hakmu. Silahkan pilih ini dan ini. Sebab kalau afu, berarti tidak memilih dua-duanya, dan itu haknya orang yang memiliki hak untuk tidak mengambil haknya. Kalau dalam Al-Quran disebutkan, wa in tasaddaqa fahuwa khairullah. Kalau dia mau mensedekahkan, mensedekahkan itu artinya dia tidak mengambil diat itu, maka itu baik baginya. Khonibina na'azakumullah, berarti pilihan pertama al-'afwu mutlaqan, memaafkan secara mutlak, tidak menuntut dengan qisas, tidak pula menuntut dengan diat. Wa huwa afdal lahum, dan itu yang paling afdal. Wal 'afwu ila diyah. Pilihan kedua, memaafkan untuk tidak qisas, tetapi ila diyah, tapi menuntut diat. Maafkan untuk tidak menuntut qisas, tetapi menuntut tebusan diat. Yang ketiga, wa anna lahumul qisas, dan bagi mereka juga punya pilihan al-qisas. Wa takhir huwa al-mashhur min madhhabina. Jadi komanya keliru itu, komanya sebelum takhir mestinya. Wa anna lahumul qisas, ini pilihan ketiga qisas. Wa takhir huwa al-mashhur min madhhabina, dan takhir itulah yang merupakan yang termasyhur dari madhab kami, ini madhabnya Imam Ahmad rahimahullah. Wa kana al-qisas, mutahattiman fit Taurah, dan qisas dalam keadaan disebutkan tegas dalam Taurat. Fa khaffafallahu an hadhihi al-ummah, yani dalam Taurat mutahattiman. Apa mutahattiman? Harus qisas, sang pembunuh harus dibunuh, demikian dalam Taurat. Tetapi dalam Islam diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak merupakan satu keharusan, tapi dikembalikan kepada keluarga al-maqtul, dikembalikan kepada keluarga ahli waris dari orang yang terbunuh tersebut. Sehingga kalau seseorang dalam keadaan dia membunuh dengan sengaja, maka apakah dia dikisos atau tidak, apakah dia harus membayar diat atau tidak, dikembalikan kepada keluarga yang terbunuh. Kalau membunuhnya dengan tidak sengaja, maka dikembalikan kepada siapa? Tetap kepada keluarga orang yang terbunuh, tapi pilihannya cuma dua, tidak tiga. Tidak ada qisas, karena membunuhnya dengan tidak sengaja. Apakah dengan kecelakaan, tabrakan, atau menabrak seseorang. Maka dia dalam keadaan kembalinya kepada keluarga. Kalau ada keluarga yang menuntut diat, dia harus membayarkan diatnya. Kalau tidak ada, memaafkan, maka afu untuknya, tidak membayar diat dan tidak ada qisas. Khamilina azakumullah. Ini Allah Subhanahu wa taala meringankan untuk kaum muslimin dan untuk umat terakhir ini, bijawazil afwu anil qatil, bolehnya dimaafkan orang yang membunuh tadi oleh keluarganya, dan boleh menuntut diat saja, tidak qisas, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan, dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Barang siapa yang memaafkan baginya dari saudaranya sesuatu, maka ikutilah dengan baik, yakni turutilah dengan baik, dan tunaikanlah diatnya dengan baik. Ini adalah takhfifun min rabbikum wa rahmah, ini keringanan dari Rabb kalian untuk kalian. Berarti apa keringanannya atau bentuk keringanannya dalam Islam? Bentuk keringanannya adalah bahwa itu diberikan pilihan untuk keluarga orang yang terbunuh tadi. Tidak seperti apa yang Allah tegaskan di dalam Taurat, bahwa kalau orang yang membunuh harus dibunuh. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kehendak Allah. Dan pasti ada hikmahnya. Dan di antara hikmah yang paling jelas adalah kita melihat betapa sempurnanya agama ini, agama Islam, dan betapa agama ini merupakan yang paling adilnya dan agama yang paling ringannya. Jadi Allah berikan perbandingan. Kalau dulu dalam keadaan begini, sekarang kata Allah, aku berikan kepada mereka, saudaranya, فَقَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفِ الْقَتْلِ. Kalau mau mengkisas, jangan berlebihan kisasnya. Seperti apa yang dia lakukan kepada keluargamu, maka lakukanlah seperti itu. Dan kemudian kata Allah, faman ufiya lahu, dan kalau memaafkan, maka itu lebih baik. Dan itu adalah sesuatu merupakan hak mereka. Dan menunaikanlah fidyahnya atau diatnya dengan baik. Wal qisasu adlun wal afu ihsanun. Maka kisas adalah keadilan, dan kalau dimaafkan itu kebaikan. Ini kalau dipilih qisas, maka itu keadilan. Kalau memilih dimaafkan, maka itu adalah kebaikan dan kasih sayang. Fa in bagi an wafiq mauqi'ahu, maka hendaklah mencocoki mauqi'nya. Walidha qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, oleh karena itu Syekhul Islam berkata, istifa'ul insan haqquhu minad dammi adlun, bahwa insan, seorang manusia, kalau menginginkan untuk menyamai tuntutan darah itu sesuai dengan qisas, membunuh dibunuh, maka itu keadilan. Ini kalau seorang menuntut darah, istifa haqqihi, menunaikan haknya yaitu qisas, maka itu adil. Wal afu ihsan, dan kalau mau memaafkan itu ihsan, itu kebaikan. Wal ihsanu huna afdal, dan yang namanya ihsan, memaafkan, itu lebih baik. Lakin hadzal ihsan la yakunu ihsanan illa ba'dal adli, dan yang namanya ihsan, kebaikan itu tidak dikatakan kebaikan kecuali setelah keadilan. Sehingga ada beberapa keluarga, keluarga orang yang terbunuh itu, sampai dia menyatakan dengan tegas di awalnya qisas, aku dan kami keluarga ini menuntut qisas, dibunuh dengan cara yang sama. Itu sampai detik-detik terakhir mau dieksekusi dalam keadaan mereka tidak mengatakan maaf sama sekali. Sampai tinggal ditebaskan pedang itu ke kepala orang ini, dia menyatakan atau keluarganya menyatakan stop. Aku memaafkannya. Dan ini untuk menunjukkan pada semua orang keadilan Islam. Dan sungguhnya hak dia itu harusnya dipenggal. Cuma kami memaafkannya karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang itu betul-betul taubat dengan taubatan nasuha, karena seakan-akan menemukan umur kembali yang sudah dia bayangkan dia akan mati, tiba-tiba dimaafkan oleh keluarga tadi. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kenapa? Untuk menunjukkan Islam adil dengan qisas. Tapi ketika sudah sampai detik terakhir, dalam Islam masih ada kata maaf. Maka dimaafkan orang itu dalam keadaan dia sudah betul-betul pucat pasi, sudah membayangkan akan mati, tiba-tiba dia dimaafkan. Qul inna a'udzubikumullah. Yang demikian dikatakan ba'dal adli wa huwa an la yahsul dararun. Maka yang namanya ihsan kalau terhadap orang penjahat besar yang selalu membunuh dan membunuh, tiba-tiba dimaafkan, maka dia akan membunuh lagi. Ihsan atau bukan ihsan? Dimaafkan, membunuh lagi. Nanti ketika membunuh orang, dimaafkan lagi oleh keluarganya, membunuh lagi orang yang ketiga. Maka kalau sudah berkali-kali pengalaman, dimaafkan ternyata dia berulang, maka memaafkan orang yang seperti ini bukan ihsan. Maka dikatakan di sini masih ada qaid. Kapan itu memaafkan dikatakan ihsan? Wa huwa an la yahsul dararun. Kalau dengan maaf itu tidak terjadi madarat. Fa idza hasala minhu darar, kalau diperkirakan akan terjadi madarat, kejelekan, kana dzulman minal afi, maka yang namanya maaf ketika itu adalah kezaliman. Al afi yang memaafkan tadi dikatakan zalim. Kamu zalim memaafkan. Kenapa? Kamu memaafkan orang tersebut, sang pembunuh yang sudah terkenal, dan kamu tidak memaafkan dan tidak menyayangi kaum muslimin yang besok akan ada yang terbunuh lagi oleh dia. Iya kan? Berarti tidak menyayangi masyarakat. Kamu maafkan satu orang penjahat, tapi kamu tidak menyayangi sekian banyak masyarakat yang terbunuh oleh orang ini. Qul inna a'udzubikumullah, maka dikatakan zulman minal afi. Itu adalah kezaliman dari orang yang memaafkan. Imma li nafsihi, bisa jadi zalim pada dirinya sendiri. Imma li ghairihi, bisa jadi zalim pada orang lain, pada masyarakatnya. Fala yushra', maka tidak disyariatkan untuk memaafkan kalau diperkirakan akan membawa kejelekan dan madarat. Demikian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan berkata dalam Al-Insaf, hadza ainus sawab, dan inilah inti kebenaran. Wallahu taala a'lam. Nasallahu taufiq wal afiyah. استعيد الصلاة ونقوم فبسم الله إلا سكرك وأطوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.